Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.